sampaikan salamku, salam mesraku padanya untuk kasihku seorang. Oh anginan lalu sampaikan salamku, salam mesraku padanya untuk kasihku seorang. Walau kau takkan datang untuk menemaniku selalu, cukuplah senyummu nan selalu terbayang. Oh kasih nan jauh, dengarlah salamku, salamku hanya bagimu kekasih yang telah jauh. Salamku. Akan datang untuk menemaniku selalu, cukuplah senyummu nan selalu terbayang. Oh kasih nan jauh, dengarlah salamku, salamku hanya bagi kekasih yang telah jauh, salamku. Salamku.